Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan menjadikan majlis ini sebagai majlis yang dengannya kita dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya pula mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ikhwanifidin wa ahmatifillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan a'malul qulub, amal-amal hati, dari kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'd bin Nasir Syafri hafizahullah ta'ala, yang berjudul Hayatul Qulub, hidupnya hati. Dan di antara amalan hati yang dengannya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, dengannya kita dapat menghidupkan hati kita, adalah al-khasyyah. Al-khasyyah. Hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyyah ini memiliki kesamaan dengan khauf, maka artinya adalah rasa takut. Namun para ulama menjelaskan bahwa khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Jadi kalau khauf maknanya adalah takut, takut saja. Adapun khasyah, para ulama menjelaskan ia adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu dan rasa pengagungan. Ya, saya mengatakan al-khasyatu akhassu minal khawf. Idil khasyatu khawfun makrunun bi'ilmin wa ta'zim. Jadi khasyah itu lebih khusus dari khawf. Karena khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu dan rasa pengakuan. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dasarnya adalah ini. Jika kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian muncul darinya rasa takut kepada Allah, muncul darinya rasa takut yang disertai dengan ta'zim kepada Allah, itu rasa pengagungan kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan khasyah. Itulah yang disebut dengan khasyah. Dan hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis mengatakan bahwa amar Allah Jalla wa Ala al-mu'minina an la yakhshaw ahadan minal khalqi ka'inan man kana wa an la yakhshaw ahadan min dunillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar mereka tidak takut kepada seorang pun dari makhluk, siapapun makhluk tersebut, dan agar orang-orang beriman itu tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khasyah atau rasa takut di antara perkara yang harus kita murnikan. Di antara perkara yang harus kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khasyah adalah ibadah. Dan setiap ibadah harus kita murnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka orang yang beriman adalah orang yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Orang yang beriman yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rasa takutnya, dalam arti takut kepada Allah tapi juga takut kepada selain Allah. Tidak. Orang beriman itu mengesahkan Allah termasuk di dalam rasa takutnya. Itu bahwa dia hanya takut kepada Allah. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam rasa takutnya, maka ia telah berbuat syirik. Maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya praktek-praktek kesyirikan yang terjadi kepada sebagian orang atau dilakukan oleh sebagian orang adalah sebabnya karena di dalam hati mereka ada rasa takut kepada selain Allah. Orang yang terbiasa misalnya melakukan ritual-ritual tertentu yang di dalamnya terdapat praktek syirikan, acara-acara adat tertentu yang padanya terdapat yang perbuatan syirik. Di antara yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan itu adalah karena mereka tidak memurnikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Banyak di antara orang-orang masih terbiasa melakukan tradisi-tradisi kesyirikan begitu, ya mereka takut kalau tidak melakukan ini, tidak melakukan acara ini, nanti akan terjadi ini dan itu. Takut kepada selain Allah. Kalau tidak melakukan ini dan melakukan itu, ya nanti kamu pun marah, misalnya. Nah, ada keyakinan seperti itu. Jadi ada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau saya saya tidak tatanya ke luput, nanti takut saya bisnis saya, dagang saya tidak laku. Rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjerumuskan mereka kepada perbuatan-perbuatan syirik. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasa takut atau mengurangi rasa takut ini menjadi sangat penting sekali bagi kita. Maka ini adalah pokok di dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu. Jika tauhid atau jika rasa takut kita benar murni hanya untuk Allah, maka insya Allah ya, lahir dan batin kita, kita akan mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir untuk mengalahkan agama kalian. Kemudian kata Allah, fala takhshawhum, maka janganlah kamu khosyah kepada mereka, janganlah kamu takut kepada mereka. Maka tapi takutlah kamu kepada-Ku, kata Allah. Jelas di sini Allah melarang orang-orang yang beriman takut kepada orang-orang kafir itu. Takut kepada selain Allah dan memerintahkan untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 44 Allah mengatakan fala takhshawnasa wakhshawni, maka janganlah sekali-kali kamu takut kepada manusia-manusia itu, akan tapi takutlah kamu kepada, takutlah kamu hanya kepada. Ini jelas sekali perintah agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 13 Allah mengatakan atakhshawnahum, kata Allah, apakah kamu semua takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk kamu takut kepada jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan keimanan dengan rasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Allah itu lebih berhak untuk kamu takut kepadanya jika kamu beriman. Artinya jika kamu beriman, kamu hanya takut kepada Allah, kamu tidak takut kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecuali jika kamu tidak beriman, silakan kamu takut kepada syariat Allah. Ya, seolah-olah seperti Allah, seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 37 Allah mengatakan wallahu ahaqqu an takhshahu, dan Allah lebih berhak untuk kamu takut kepadanya. Nah, hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk di antara sifat orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sifat para nabi, di antara sifat para anbiya, para rasul, yang termasuk yang terdepannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu. Antara sifat para nabi termasuk di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah takut kepada Allah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pernah bersabda, "Inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attaqi." Sesungguhnya aku sungguh-sungguh berharap agar aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kamu. Sesungguhnya aku berharap agar aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara Dan aku berharap agar aku menjadi orang yang paling berilmu, paling berilmu di antara kamu dengan apa yang aku bertakwa terhadapnya. Begitu juga hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut atau khasyah ini adalah sifat para ulama. Sifat para ulama. Bahkan salah satu sifat yang paling menonjol yang ada pada diri para ulama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak dikatakan orang yang berilmu tidak termasuk orang yang alim, tidak termasuk dari golongan para ulama, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu itu, para ulama itu, ciri paling besar yang ada pada diri mereka itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam ayat surat Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, para ulama. Innama di dalam bahasa Arab disebut dengan adatul hasr yang memberi faedah pembatasan. Bagaimana dari ayat ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah itu dari kalangan hamba-hamba Allah itu hanya para ulama. Hanya para ulama. Ini menunjukkan juga apa yang tadi telah dijelaskan bahwa khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu. Ini dalilnya di antara bahwa ilmu itu akan mewariskan rasa takut kepada Allah. Bahwa dengan ilmu seseorang akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa ilmu, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dasarnya, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rendah ilmu seseorang, maka akan semakin rendah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut kepada Allah itu berbanding lurus dengan keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Begitupun dari sisi yang lain, ayat ini menunjukkan apa yang tadi dikatakan bahwa ciri dominan, ciri yang paling besar bagi para ulama itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang tidak takut kepada Allah tidak layak disebut ulama. Sekalipun dia memiliki hafalan, sekalipun dia memiliki pemahaman mungkin terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia fasih ketika berbicara hadis, berbicara Quran, bahkan mungkin hafal Al-Quran, kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Ya. Ilmu itu khasyiatullah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika Allah mensifati ulul albab, ya, di dalam Al-Quran itu surat Ar-Ra'd ayat 321, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sifat ulul albab yaitu orang-orang yang berakal. Ulul albab itu Allah mensifati mereka bahwa mereka itu takut kepada Allah. Di antara sifat ulul albab, orang-orang berakal itu adalah takut kepada Allah. Allah berfirman, "Walladzina yasiruna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Ya, dan ulul albab itu, orang-orang berakal itu juga adalah orang-orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan. Wa yaqunu su'al hisab, dan mereka takut ya hisab yang buruk, perhitungan yang buruk, perhitungan atas amal-amal yang mereka lakukan yang buruk nanti pada hari kiamat. Jadi mereka takut kepada Rabb mereka, kepada Allah. Mereka juga takut ya, terhadap perhitungan yang buruk nanti pada hari kiamat atas amal-amal yang telah mereka lakukan di dunia. Begitu juga hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di antara sifat mereka itu mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya' ayat 28 Allah mengatakan wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Dan mereka itu para malaikat sangat takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ahlu taqwa. Orang-orang yang bertakwa, di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 48 dan 49. Ya, ketika Allah menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada hamba-hambanya melalui para nabi, Allah mengatakan dzikrul lil muttaqin. Kitab-kitab itu diturunkan ya untuk menjadi peringatan bagi siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Dan dalam ayat selanjutnya dijelaskan alladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaibi, sekalipun mereka tidak pernah melihat Allah. Ya, perhatikan di sini bil ghaibi. Jadi orang-orang bertakwa itu takut kepada Allah walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Rabb mereka sekalipun mereka tidak melihat Allah. Wa hum minas sa'ati musyfiqun. Mereka juga sangat takut dengan hari kiamat. Sangat takut dengan hari kiamat. Ini sifat orang-orang bertakwa hadir di muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak akan pernah sampai ya derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa, apalagi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang yang bertakwa yang senantiasa kita mohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya waja'alna lil muttaqina imama, itu doa kita. Nah, kita tidak akan bisa menjadi orang bertakwa apalagi menjadi imam bagi orang-orang bertakwa kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin. Nah, hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan yang sangat banyak, memuji orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membalas orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang sangat besar. Maka sungguh rasa takut ini atau khasyah ini adalah sifat yang sangat agung yang hendaknya benar-benar kita miliki. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 52. Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya dan takut kepada Allah, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Subhanahu wa taala, sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bertakwa, orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, kemudian takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka lah nanti pada hari kiamat yang akan termasuk orang-orang yang faizun. Bagaimana orang yang menang itu? Kata Allah, orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga ialah orang yang benar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang telah mencapai kemenangan. Nah, hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Nur ayat 12. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka walaupun mereka tidak melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka bagi mereka nanti pada hari kiamat ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Nah, ayat seperti ini atau janji seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Bahwa Allah menjanjikan ya bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa ya dan seterusnya, termasuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Karena sebenarnya hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua perkara inilah yang nanti pada hari kiamat sangat dan paling kita butuhkan. Ampunan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan belum sempat kita tobati. Belum sempat kita tobat. Jadi ampunan itu nanti ada di akhir. Ampunan itu tidak hanya di dunia. Ampunan di dunia jelas ada bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah, atau bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu yang disebutkan oleh dalil bahwa amalan itu memiliki faedah bisa menggugurkan dosa. Namun juga ada ampunan di akhir. Ampunan di akhirat bagi siapa? Bagi orang-orang yang membawa dosanya sampai ke akhirat, belum sempat bertobat kepada Allah. Belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa mendatangkan ampunan untuk mereka selama mereka tidak pernah berbuat syirik. Kalau syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni. Nah, di sini Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, maksudnya di bawah syirik, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi yang pertama hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling kita butuhkan nanti pada hari kiamat adalah ampunan dari Allah. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika di dunia yang belum sempat kita tobati. Sehingga tidak diletakkan di dalam timbangan keburukan kita. Tidak diletakkan dalam timbangan keburukan kita sehingga timbangan keburukan kita menjadi berat. Nah, ini fungsinya maghfirah nanti pada hari kiamat. Nah, kemudian yang kedua yang kita butuhkan nanti pada hari kiamat adalah pahala yang besar. Ajrun kabir, ajrun azim. Untuk apa? Untuk diletakkan dalam timbangan kebaikan kita sehingga timbangan kebaikan kita lebih berat. Maka dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menjanjikan kepada sebagian atau kepada hamba-hamba yang beriman, bertakwa, taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi mereka maghfirah dan ajrun kabir, ampunan dan pahala yang besar. Karena sekali lagi dua perkara ini yang paling kita butuhkan nanti pada hari kiamat. Selain itu, ya, tidak kita butuhkan, tidak kita perlukan nanti pada hari kiamat. Nah, begitu juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka itu di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga 'adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepadanya. Ya, nah pahala yang seperti ini, pahala yang seperti ini yang Allah sediakan, yaitu surga adil yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang orang-orang yang ada di dalamnya kekal selama-lamanya. Bagi siapa? Dari kaliman khosya rabbah, itu semua bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi surga itu disediakan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah tidak akan masuk surga. Tidak akan pernah menjadi penghuni surga. Maka tadi dimulakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita, kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah, kita harus memiliki rasa takut. Kita harus menjadi ahlul khasyah, itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, juga disebutkan dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35. Wa usrifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan kemudian nanti pada hari kiamat itu akan didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari tempat mereka. Jadi nanti ketika orang-orang bertakwa akan masuk surga, itu didekatkan dulu surga itu, sehingga mereka melihat surga itu. Mereka belum masuk, sehingga senang mereka itu ketika melihat apa? Surga di hadapannya. Subhanallah. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah dijanjikan kepadamu. Artinya inilah ya, apa yang telah dijanjikan kepadamu ketika di dunia. Likulli awabin hafid, bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menjaga. Maksudnya di sini menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa mereka itu? Nah, Allah mengatakan di antara sifat mereka itu man khasyiya rahmana bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman. Bil ghaibi, sekalipun mereka tidak pernah melihatnya. Wa ja'a bi qalbin munib, dan datang kepada Allah dengan hati yang bertobat. Akan dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalamin, masuklah kamu semuanya kepada surga itu bisalamin, dengan damai dan aman. Dzalika yaumul khulud, maka itu adalah hari kekekalan. Maksudnya kalian kekal di dalamnya. Lahum ma yasha'u fiha wa ladaina mazid, bagi mereka di dalam surga itu ada apapun yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan akan mereka dapatkan di surga tersebut. Lahum ma yasha'u fiha wa ladaina mazid, dan kami kata Allah Subhanahu wa taala memiliki tambahan. Tambahan yang dimaksud di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu orang-orang yang masuk surga ya, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Apapun yang mereka harapkan. Apapun yang mereka sukai, mereka akan dapatkan di surga tanpa terkecuali. Kemudian Allah akan menambah bagi mereka ya, kenikmatan, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar nanti di surga. Jadi dari sekian banyak kenikmatan yang ada di surga, ya, puncak dari kenikmatan yang ada di surga itu adalah an-nadhar ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat ini jelas sekali menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis ya, dikatakan di antaranya ainan ila tamas subuma annar, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun batat min khasyatillah, mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi hadis dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jika kita takut kepada Allah, lalu kemudian rasa takut kepada Allah itu ya, menyebabkan kita menangis, menyebabkan kita mengeluarkan air mata, maka ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali pahalanya. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mata yang dia mengeluarkan air mata menangis karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa ainul batan tahrusu fi sabilillah. Ya, kemudian yang kedua adalah mata yang terjaga untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mata yang terjaga, ya, ketika berjihad untuk berjaga. Mata yang tidak tidur untuk berjaga. Nah, begitu pula dalam hadis yang lain dikatakan la yalijunna ainun bakat min khasyatillah hatta yauda lahun hatta yauda labanu fil tha'i. Dikatakan begitu ya, di antara keutamaan menangis karena takut kepada Allah, tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah sampai ya air susu itu kembali ke putingnya. Ya, susu kalau yang sudah keluar tidak akan mungkin kembali lagi ke puting. Begitupun juga dengan mata yang menangis karena takut kepada Allah, ya, mustahil tidak akan disentuh atau masuk ke dalam api neraka. Ini keutamaan, ya, bagi orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana cara kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah, ini juga penting. Setelah kita mengetahui bahwa rasa takut kepada Allah ini memiliki keutamaan yang luar biasa, akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat, maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penulis mengatakan wa min asbabil khasyati tadabbur Qur'an wa ta'ammulu ma'anihi. Yang antara sebab yang akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah mentadabburi Al-Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an dan memikirkan makna-makna yang dikandung di dalamnya. Ya, sebab dalam surat Thaha ayat 2 dan 3 Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad supaya kamu sengsara. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, dan apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an termasuk perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan untuk menjadikanmu sengsara. Ya. Jadi aturan-aturan Allah itu tujuannya bukan supaya manusia itu sengsara, bukan. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan atau akan tetapi Al-Qur'an itu diturunkan kepada wahai Muhammad sebagai peringatan. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, ini dari kata penulis bahwa di antara cara untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah kita mentadabburi Al-Qur'an. Kita memahami Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, kita mentafakuri dan memikirkan ya makna-makna yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Maka dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati adalah kita memikirkan, mentafakuri kisah-kisah umat-umat terdahulu yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah diturunkan kepada mereka siksa Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ya mereka lakukan. Padahal umat-umat itu adalah umat-umat yang kuat. Umat-umat umat-umat yang hebat, umat-umat yang digdaya. Tapi karena mereka kufur, karena mereka ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan siksa kepada mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan banyak sekali kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah-kisah itu tentang umat-umat terdahulu yang kafir, yang sombong, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesudahan mereka, bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Nah, dengan membaca kisah-kisah seperti ini, akibat orang-orang kafir, akibat orang-orang sombong, akibat orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka akan muncul di dalam hati kita apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kisah-kisah itu juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran bagi kita. Kalau siksa dan azab itu bisa menimpa mereka akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, maka siksa dan azab itu juga bisa menimpa kita kalau kita mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti jejak mereka, itu maksudnya. Maka dengan membaca kisah-kisah ini, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nasiat, fa akhadallahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah siksa dia dengan siksaan yang terakhir dan yang pertama. Ya. Kemudian Allah mengatakan inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, maksudnya ya, ketika Allah menyiksa orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah itu, la ibrah, terdapat pelajaran bagi siapa? Limai yakhsha, bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk menumbuhkan rasa takut di antaranya adalah kita membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu yang pernah Allah timpakan kepada mereka siksa akibat ya apa yang telah mereka lakukan. Begitu juga hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah hendaknya kita senantiasa mengingat kematian. Dzikrul maut, mengingat mati, ini penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru min dzikri hadhihi ladzah, perbanyaklah olehmu mengingat ya penghancur segala kelezatan. Maksudnya adalah tamam. Maksudnya adalah kematian. Ya, dengan mengingat mati atau sering kita mengingat kematian, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan sering mengingat mati, maka hati kita itu akan lembut. Dan sebaliknya, jika kita jarang atau bahkan tidak pernah mengingat kematian, maka hati kita akan menjadi keras. Hati kita akan menjadi keras. Maka dengan sering mengingat kematian, hati kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa di dunia ini kita tidak akan selama-lamanya. Suatu saat kita akan menemui ajal kita masing-masing. Dan ketika ajal itu datang, tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk beramal saleh. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbekal ya, untuk menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sering mengingat kematian, hati kita akan lembut, hati kita akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sebagian salaf mengatakan sesaat saja katanya aku atau kami tidak mengingat mati, maka hati ini ya menjadi rusak. Hati ini menjadi rusak. Nah, hal ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, termasuk mengingat kematian di sini adalah mengingat apa yang akan terjadi kepada kita setelah hari kematian ini. Kita mengingat tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita mengingat ya dan memikirkan tentang ya beban-beban yang bisa kita pikul, beban-beban yang akan kita pikul nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Memikirkan juga apakah kita itu akan masuk surga atau akan masuk neraka. Ya. Ini bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau kita sering memikirkannya, maka kita akan ya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sebab agar kita memiliki rasa takut kepada Allah adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita, memberi taufik kepada hati kita ya agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadi. Ya. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka. Sesungguhnya aku memohon kepadamu khasyyataka untuk takut kepadamu. Ya, untuk takut kepadamu fil ghaibi wasyahadi, baik ketika sendirian atau dalam keadaan nampak. Dalam keadaan Allahumma ini as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahad. Itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rasa takut kepada Allah. Allahumma ini as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahad. Ya, dalam keadaan rahasia, begitu juga dalam keadaan nampak ketika dilihat oleh orang lain. Karena sebagian orang itu atau mungkin juga banyak terjadi kepada kita, ya takut kepada Allah itu ketika bersama dengan orang lain, tapi ketika sendirian tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka meminta kepada Allah rasa takut dalam keadaan apa? Ketika kita sendiri, begitu juga ketika kita berada ya di tengah-tengah orang lain. Begitu juga di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma qassim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qsim lana, ya Allah karuniakanlah kepadaku min khasyyatika, dari rasa takut kepadamu, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika, yang dapat yang menghalangi kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah karuniakanlah kepada kami ya rasa takut kepadamu yang bisa mencegah kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Ya, karena perbuatan maksiat itu hanya bisa dicegah dengan rasa takut kepada Allah. Hilang saja rasa takut kepada Allah, maka kemaksiatan-kemaksiatan itu akan kita lakukan. Ya, tapi kalau seorang masih memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan mampu mencegah dirinya dari perbuatan dosa. Nah, ini juga diantara doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah SAW meminta kepada Allah di dalam doanya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan juga bahwa orang-orang yang mampu mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Di antara keistimewaan orang-orang yang takut kepada Allah itu, mereka senantiasa mampu mengambil pelajaran. Mereka memiliki basirah, memiliki pandangan yang baik, mampu mengambil hikmah, mampu mengambil pelajaran, mampu memahami ilmu. Ya, jadi ilmu ini hanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak bisa dipahami kecuali jika hati kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan yang datang kepada kita ya, tidak akan bermanfaat bagi kita kalau kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat sebanyak apapun yang disampaikan kepada kita, kalau kita tidak memiliki rasa takut, maka nasihat-nasihat itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Ya, sebanyak apapun orang yang memberikan ilmu, memberikan nasihat ya kepada kita, kalau kita tidak memiliki rasa takut, maka semua itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Dan Rasulullah SAW dikatakan, fadzakir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Dan berilah peringatan. Ya. Jika peringatan itu bermanfaat, sayadzakkaru may yakhsha akan mampu mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari peringatan itu siapa? May yakhsha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Fatir dikatakan ayat 18, innamatunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Sesungguhnya kamu itu wahai Muhammad ya memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka sekalipun mereka tidak melihat, wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan sholat. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan itu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu, tugas Rasul itu adalah basyirun wa nadhir, memberikan kabar gembira dan memperingatkan, memberikan peringatan bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Tapi di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya kamu itu memberi peringatan kepada orang-orang yang takut. Kenapa dikhususkan orang-orang yang takut? Karena walaupun peringatan itu sebetulnya untuk seluruh manusia, tapi yang hanya bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari peringatan, peringatan Rasulullah SAW itu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ada orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak mampu mengambil manfaat dari peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam ayat yang lain juga sama, surat Yasin ayat 11, innamatunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya, hanya saja engkau itu wahai Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti dzikra, ya, wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib, dan orang yang takut kepada Ar-Rahman sekalipun ia tidak melihatnya. Fabashyur, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia, dan pahala yang mulia. Nah, ini yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki hati yang senantiasa takut kepada Allah, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, banyak sekali manfaat yang akan kita raih, baik di dunia begitupun juga kelak di akhirat. Ya, oleh karena itu juga ada perkataan dari para sahabat, ya, di antaranya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan la amina illa man khasyallah, tidak amanah kecuali orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah itulah orang yang amanah. Ya, orang yang amanah, tidak akan ada orang yang amanah kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Umar pernah mengatakan syawir fi amrika alladzina yakhshawna, ya, bermusyawarahlah kamu dalam urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kita, ya, hendaknya kalau kita ingin bermusyawarah, ya, dalam suatu urusan yang akan kita lakukan, bermusyawarah dengan siapa? Kata Umar, bermusyawarah dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa orang takut kepada Allah padanya ada kebaikan. Nasihat-nasihatnya akan bermanfaat. Nasihat-nasihatnya akan bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Dan orang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan diberikan taufik oleh Allah ketika dia menyampaikan nasihat, menyampaikan pendapat-pendapat. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilmu min kathratil hadis, ya, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hadis, dengan banyaknya hadis, walakin al-ilmu minal khasyah, ya, akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan innal mu'min jama'a imanan wa khasyatan, orang beriman itu dia mengumpulkan iman dan takut. Jadi orang beriman itu adalah orang yang iman, beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dirinya ada keimanan. Wa innal munafiq, adapun orang munafik itu jama'a isaratan wa amnan. Jama'a isaratan wa amnan. Orang munafik itu dia mengumpulkan perbuatan buruk dan rasa aman. Jadi antara sifat orang munafik itu, ciri orang munafik itu dia banyak melakukan keburukan tapi dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Banyak melakukan maksiat tapi dia tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, merasa aman, cuek saja. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik. Orang beriman itu dia berusaha beriman, berusaha untuk taat, berusaha untuk mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi maksiat, tapi pada saat yang sama dia juga takut kepada Allah. Gitu. Dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri orang beriman. Adapun orang munafik, ya, dia banyak melakukan keburukan, banyak berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, pada saat yang sama dia juga tidak takut sama sekali dengan akibat, ya, yang akan menimpanya. Nah, hal ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada perkataan para ulama yang lain, masrukh di antaranya, beliau mengatakan kafa bil mar'i ilman an yakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan an yujaba bi amalihi. Ya, cukuplah seseorang itu memiliki ilmu jika dia takut kepada Allah. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang bodoh ketika dia merasa ujub, ya, merasa hebat dengan amal-amal yang dilakukannya. Cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang bodoh kalau dia merasa ujub, ya, merasa hebat dengan amal-amal yang dilakukannya. Maka orang yang, ya, berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini mengenai Allah Subhanahu wa taala itulah, ya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan al-khasyyah atau khasyyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita khasyyatullah, mengaruniakan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih, ya, banyak sekali kebaikan di dunia dan di akhirat, sehingga kita juga bisa tercegah dari segala keburukan baik di dunia dan di akhirat dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah.